Honey. Iya ku duka mana, teka mana, lupa utang, ini kemana. Iya ku duka, duka mana, ini kemana. Iya ku duka mana, duka mana, terpada i, kacim ini, kacunya i. Apang i jeng pa odi, ayah panggi. Ya cengai, ya tuan bubu. Kuduk kemana doi, awal tujuh mandai. Kuduk kemana doi, abi ayam kai cengai. Biar ku bisa galana dipakai main bazar. Pasang nomor tapi liar ku aing bucat kena oge ulu siap. Main pingpong, digang ipong. Pingpong korolong, tangsa polontong. Yeah, yeah, pinjam duit ke si Edi. Si Edi cadu mandi, urang teh poho deh. Orang cia teh Edi. Kamana, teka mana, lupa utang. Ini kamana, iya kudu. Kudu kamana, ini kamana. Iya kudu kumaha, kudu kumaha. Terpadai, kacim ini, kacunyai. Rumah kok kayu sih?